Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul asma'ul husna wa sifatul ula Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab At-Tafsir wal-Muyassar. Terakhir pembahasan kita akan memasuki beberapa ayat terakhir dari tafsiran Quran surat Al-Anfal. Yaitu tepatnya kita akan mulai di ayat yang ke-72. Kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, baru kemudian kita akan membaca tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. الله berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah lalu berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat bagi yang hijrah dan memberi pertolongan kepada mereka, maka sebagian mereka itu adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Adapun orang-orang yang mereka beriman namun belum berhijrah, maka tidak ada tanggung jawabmu sama sekali terhadap mereka sampai mereka mau berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam agama, kali atas suatu kaum yang antara kamu dengan mereka ada perjanjian, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kalian lakukan. Tafsirannya disebutkan di sini, innalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung soal orang-orang yang beriman, yaitu mereka-mereka yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariat-syariatnya. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah ila daril Islam, menuju negeri Islam. Au baladin yatamakkanuna fihi min ibadati rabbihim, atau ke negeri di mana mereka memungkinkan untuk dapat melakukan ibadah kepada Rabbnya. Wajahadu fi sabilillahi bil mali wan nafs, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Walladzina anzalu almuhajirina fi durihim, dan Allah Subhanahu wa taala di sini juga menyinggung soal orang-orang yang memberi tempat kepada kaum muhajir yang berhijrah di rumah-rumah mereka. Wa wasahum bi amwalihim, dan menyiapkan untuk mereka harta-hartanya. Wa nasaru dinallah, dan menolong agama Allah. Ulaika ba'dhum nusara ba'din, mereka itu sebagiannya menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya, menjadi pembela bagi sebagian yang lainnya. Ini yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala singgung, yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberikan tempat bagi yang hijrah. Sebagian mereka itu menjadi pembela bagi sebagian yang lainnya. Qala ammal ladzina amanu wa lam yuhajiru min daril kufri falastum mukallafina bihimayatihim wa nusratihim hatta yuhajiru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala singgung soal orang-orang yang beriman. Tafsiran iman sudah dijelaskan di awal tadi, yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan apa? Syariatnya. Orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, tetapi belum berhijrah, min daril kufri, dari negeri kafir. Falastum mukallafina bihimayatihim wa nusratihim hatta yuhajiru, maka kalian tidak terbebani untuk melindungi mereka dan menolong mereka sampai mereka mau berhijrah. Wa in waqa'a 'alaihim dhulmun minal kuffar, dan seandainya ada kedzaliman yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir, fatalabu nusratakum, lalu mereka meminta pertolongan kepada kalian, fastajibu lahum, maka penuhi permintaannya. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum ahdun muakkadun lam yanquduhu, kecuali kalau mereka meminta kalian memerangi suatu kaum yang antara kalian dengan mereka itu ada perjanjian dan mereka tidak melanggarnya. Wallahu basirun bi'amalikum, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Yujzi kullan ala qadri niyatihi wa amalihi, masing-masing akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar niatnya dan amalnya. Ada perbedaan antara yang beriman kemudian hijrah dengan orang yang beriman tetapi belum bisa apa berhijrah. Di bagian pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang-orang yang beriman berhijrah kemudian berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, kemudian dibantu oleh saudara-saudaranya, diberi tempat oleh saudara-saudaranya, maka mereka itu sebagiannya sebagai pembela bagi sebagian yang lainnya. Jadi pelajarannya buat kita, kita bisa dikatakan sebagai pembela bagi saudara kita yang beriman ketika pertama kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang kedua, kita sama-sama berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita peduli kepada sesama kita kaum mukminin. Ya. Membantu, mendukung, menolong. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kita disebut pembela bagi sebagian kita. Ya. Karena ada kontribusi, ada andil yang kita perlihatkan untuk membela saudara-saudara kita. Kita juga tidak ingin dikatakan sebagai orang-orang yang beriman tetapi menyendiri begitu. Tidak termasuk ke dalam bagian dari orang-orang beriman yang lainnya. Karena orang-orang yang beriman diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu kan satu tubuh. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Bahkan seperti sebuah bangunan, kata Nabi. Seorang mu'min bagi mu'min lainnya itu ibarat sebuah apa? Bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan. Yang sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lainnya. Ya. Ini. Nah, kemudian terkait dengan orang-orang yang beriman, tetapi mereka belum bisa hijrah. Ya. Belum bisa pindah ke negara Islam. Mereka tinggal di negara kafir. Maka tidak ada kewajiban kita. Ya. Gak ada tanggung jawab kita untuk melindungi mereka dan menolong mereka sampai mereka mau apa? Hijrah. Ya. Tapi kalau seandainya orang-orang kafir di tempat mereka melakukan kezoliman kepada mereka, kemudian mereka meminta kita agar menolongnya, maka kita harus apa? Menolongnya, membantunya. Kecuali kalau mereka meminta kita memerangi suatu kaum dari orang-orang kafir yang ada perjanjian antara kita dengan mereka. Ini jangan, jangan dipenuhi. Karena kita itu harus berpegang teguh kepada apa? Janji. Kalau memang antara kita dengan orang-orang kafir itu ada perjanjian gencatan senjata, tidak melakukan peperangan, sudah kita harus pegang janji tersebut. Dan tidak ada ceritanya orang Islam itu ingkar apa? Janji. Selalu dari sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang ingkar janji itu adalah orang-orang Yahudi seperti mereka yang tinggal di Khaybar. Ketika mereka ingkar janji, diperangi oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, kalau mereka orang-orang Islam yang tinggal di negara kafir mendapatkan kezaliman dari orang-orang kafir di sana, meminta bantuan kepada kita, penuhi permintaannya. Kita bantu mereka. Kecuali ada pengecualiannya, kalau mereka meminta bantuan supaya kita menyerang ya, orang-orang kafir yang ternyata ada perjanjian antara kita dengan mereka, itu jangan. Selama mereka masih berpegang teguh kepada apanya? Janjinya. Kalau seandainya mereka ingkar janji, baru ya, kita lawan, kita perangi mereka. Dan kemudian Allah tegaskan di akhir ayat bahwa Allah itu melihat apa yang kalian kerjakan. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Dan lagi di akhir ayat Allah tegaskan Allah bima ta'maluna basir, itu artinya Allah akan membalas ya, kalian atau masing-masing dari kalian sesuai dengan kadar niatnya dan amalnya. Karena walau bagaimanapun amalan yang dilakukan selalu bergantung kepada niat dan kepada kualitas dari amal itu. Ada banyak orang hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi niatnya dalam rangka mendapatkan dunia. Ya jelas nanti hasilnya tidak jauh dari itu. Ada orang yang berjihad, tapi niatnya supaya disebut pejuang, pemberani, hebat, maka nanti ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Dan memang sudah disinggung oleh Nabi SAW bahwa orang yang berjihad di jalan Allah itu yang betul-betul niatnya li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu memikirkan soal itu. Ya, enggak perlu memikirkan soal itu. Intinya kita sebagai orang yang beriman punya kewajiban untuk membantu sesama kita sesuai dengan apa yang kita mampu. Orang Islam datang ke tempat kita hijrah, ya, kita bantu. Orang Islam meminta bantuan kepada kita, ya, kita bantu. Terlepas dari apa niat mereka. Ya. Karena kalau soal itu nanti urusannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan di ayat ini adalah bahwa kita itu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman harus menjadi bagian dari yang lainnya. Sesama muslimin, sesama apa? Mukminin. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-73. Qala walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Nah, ini Allah beritahukan kepada kita. Ya. Makanya kenapa saya katakan tadi bahwa penekanan di ayat ini adalah Allah ingin memberitahukan kepada kita atau memerintahkan kepada kita bahwa kita itu bagian dari kaum mukminin, saudara-saudara kita. Karena orang-orang kafir, kata Allah, sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Masa orang-orang kafir saja saling mendukung, kok kita malah acuh tak acuh? Kok kita tidak ada kepedulian kepada saudara kita? Saudara kita dibantai di satu tempat, tidak pernah kita doakan keselamatan buat mereka, cuek saja. Ini keliru. Paling tidak kan kita berdoa, ya kan? Atau kita memberikan sesuatu kalau kita mampu. Jangan sampai pura-pura tidak tahu. Ya, ini yang keliru. Kata Allah, orang-orang kafir itu sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lainnya. Nah, ini sindiran loh. Jelas, tegas. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalau seandainya kalian tidak melakukannya, maksudnya apa? Kalau seandainya kalian tidak menjadi bagian dari saudara-saudara kalian, takun fitnatun, maka akan terjadi kekacauan. Di mana? Fil ard, di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ya. Karena al mukmin akhul mukmin, seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakhiruhu. Enggak boleh mendoliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya. Kalau sampai orang yang beriman tidak menjadi bagian dari saudara-saudaranya, dari sesamanya, tidak membantu saudara-saudaranya, tidak membantu sesamanya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, takun fitnatun, akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kita baca tafsirannya. Qala walladzina kafaru ba'dhum nusara ibadin. ba'dhuhum nusara'u ba'dhin. Wa in lam takunu ayyuhal mu'minun nusara'a ba'dhin takun fil ardi fitnah lil mu'minina 'an dinillah. Wa fasadun 'aridun bisaddi 'an sabilillah. Wa taqwiyatu da'aimil kufri. Kata Allah di ayat ini, orang-orang kafir, sebagian mereka itu menjadi pembela bagi sebagian yang lainnya. Ya. Sebagian mereka menjadi pembela bagi sebagian yang lainnya. Kemudian Allah tegaskan, kalau kalian, wa in lam takunu ayyuhal mu'minun, kalau kalian, wahai orang-orang yang beriman, tidak menjadi nusara abadin, pembela bagi sebagian yang lain, takun fil ardi fitnatun, maka akan terjadi di muka bumi apa? Kekacauan, keburukan, ya. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, andinillah, menyangkut agama Allah. Wa fasadun aridun, dan kerusakan yang berkepanjangan, bisaddi an sabilillah, dengan dihalang-halanginya dari jalan Allah, dan menjadi kekuatan bagi pilar-pilar kekufuran, waliyaudzubillah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sini bisa kita pahami bagaimana korelasi hubungan antara ayat yang ke-72 dengan ayat yang ke-73. Ya. Di ayat yang ke-72 Allah terangkan bagaimana, ya, dan kapan kita disebut menjadi bagian dari saudara-saudara kita. Kemudian di ayat yang ke-73 Allah jelaskan, kalau seandainya kita tidak menjadi bagian dari saudara-saudara kita, tidak menjadi pembela bagi saudara-saudara kita, maka yang terjadi adalah kekacauan, fitnah bagi kaum mukminin menyangkut agamanya, ya, dan kerusakan yang berkepanjangan, yang tentu saja ini sesuatu yang tidak kita kehendaki. Ya. Kalau terjadi fitnah dalam agama Allah, kerusakan yang berkepanjangan, maka orang akan terhalang dari jalan Allah. Dan pilar-pilar kekufuran akan menjadi apa? Kuat, waliyaubillah. Nah, inilah butuhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, mengokohkan dan menguatkan apa? Persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat bagi yang berhijrah, memberikan pertolongan, ya, kepada yang berhijrah, yang berjihad, maka mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Untuk mereka ampunan dari Allah Azza wa Jal wa rizqun karim, ya, dan rezeki yang luas. Di sini Allah puji. Di sini di ayat yang ke-74 Allah puji orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad, dan orang-orang yang membantu mereka. Allah sebut, inilah kaum mukminin yang sesungguhnya. Ampunan untuk mereka dan rezeki yang luas untuk mereka. Jadi Sama ayat yang ke-74 juga masih ada korelasi hubungan yang jelas dengan dua ayat sebelumnya. Ya. Tafsirannya. Walladzina amanu billahi wa rasulihi wa taraku diyarahum qasidina darul islam au baladan yatamakkanuna fihi min ibadati rabbihim ujahadu li'i'la'i kalimatillah walladzina nasaru ikhwanahum almuhajirina wa awawhum wa wasauhum bil mali wat ta'yid ulaika humul mu'minuna as-sadiquna haqqan lahum maghfiratun lidzunubihim wa rizqun karimun wasi'un fi jannatin na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka meninggalkan negeri-negerinya menuju negeri Islam atau menuju sebuah negeri di mana mereka memungkinkan untuk melakukan ibadah kepada Rabb-nya, lalu berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, dan orang-orang yang membantu saudara-saudaranya yang berhijrah, memberi tempat dan memberikan kelapangan kepada mereka dengan harta dan dukungan, maka kata Allah di ayat ini, mereka semuanya itu al-mu'minuna as-sadiquna, orang-orang yang beriman yang sebenarnya, yang jujur dalam keimanannya. Lahum maghfiratun lidzunubihim, untuk mereka ampunan bagi dosa-dosanya dan rezeki yang luas, yang baik, fi jannatin na'im, yaitu di surga-surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Jadi tidak ada ruginya kita menampakkan ketaatan kepada Allah, ya. Kita menampakkan keimanan kepada Allah, kita menampakkan semangat berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya kita memilih tempat yang baik supaya kita bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya juga bagi kita menolong mereka semua, membela mereka semua. Karena ini kata Allah menjadi salah satu sebab datangnya ampunan Allah Azza wa Jal dan rezeki yang luas. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan selalu disesuaikan dengan jenis apa? Amalan. Dan tidak ada bedanya antara yang taat kepada Allah, yang beriman, yang berjuang di jalan Allah, yang berhijrah, dengan orang-orang yang beriman yang membantu mereka. Sama. Semuanya disebut mu'minuna haqqan, orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Terkadang untuk menjaga agama kita dituntut untuk merapat, mendekat dan tinggal di lingkungan yang baik, ya. Dan jangan khawatir soal rezeki, jangan khawatir soal penghidupan, ya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pertama ampunan, kedua rezeki yang luas. Kita ini tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Allah yang akan memberikan apa? Rezeki. Ya. Kami kata Allah tidak memintamu rezeki. Nahnu narzukuka. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Ya. Jadi tidak perlu takut dimanapun kita tinggal. Yang terpenting adalah tempat kita mendukung kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan baik. Nah. Berikutnya ayat yang terakhir dari surat Al-Anfal, ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in 'alim." Orang-orang yang beriman yang setelahnya, setelah mereka mukminun yang disebutkan di ayat sebelumnya, yang datang kemudian, orang-orang yang beriman yang datang kemudian, generasi belakangan, generasi terakhir, dan berhijrah juga berjihad membela agama Allah sama seperti kalian, faulaika minkum, maka mereka itu bagian daripada kalian. Wa ulul arham, dan orang-orang yang ada hubungan kerabat, sebagian mereka itu menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya karena hubungan kekerabatan, ya. Dan itu ditetapkan dalam kitab Allah sehingga berlaku antar mereka saling mewarisi. Ya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang mukmin itu ada dua. Yang pertama, hubungan persaudaraan karena iman. Yang kedua, hubungan persaudaraan karena kerabat dan iman. Gitu. Ya. Hubungan kita dengan saudara kita yang karena kerabat, bukan saja karena sama-sama beriman kepada Allah, itu sebagiannya menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Jadi ada nilai lebihnya, di mana bisa saling apa, mewarisi. Dan itu ditetapkan dalam kitab Allah Azza wa Jal. Innallaha bikulli syai'in 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kita lihat tafsirannya, qala walladzina amanu mim ba'di haula'il muhajirin wal anshar wa hajaru wa jahadu ma'akum fi sabilillah fa ulaika minkum ayyuhal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwa orang-orang yang beriman yang datang setelah generasi mukmin sebelumnya dari kalangan muhajirin dan ansor, karena kalau kita bicara soal orang-orang yang hijrah, maka yang pertama kali dalam sejarah Islam itu adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang kemudian melekatlah nama muhajirin pada mereka. Ini yang generasi pertama. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka, muhajirin dan ansor, berarti generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus ke bawah, ya. Dan berjihad serta berhijrah bersama kalian di jalan Allah, atau sama-sama seperti kalian di jalan Allah, maka mereka itu bagian dari kalian, wahai kaum mukminin. Lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum. Mereka punya hak sama seperti kalian punya hak, dan mereka punya tanggung jawab sama seperti kalian punya tanggung jawab. Kemudian kata Allah, wa ulul qarabati ba'dhum aula bi ba'dhin fit tawarits fi hukmillah min 'amatil muslimin. Adapun yang memiliki hubungan kekerabatan, maka sebagian mereka itu lebih utama bagi sebagian yang lain dalam hal warisan. Sebagaimana hal itu ditetapkan dalam hukum Allah min ammatil muslimin, daripada kaum muslimin secara umum. Artinya, sekalipun kaum muslimin secara umum itu saudara kita, bukan berarti mereka berhak mendapatkan warisan kita. Warisan itu hanya berhak kita berikan kepada yang ada hubungan kerabat dengan kita dan muslim. Ya, kalau kita punya kerabat kafir, anak kita kafir, orang tua kita kafir misalnya, nggak bisa saling mewarisi. Ya. Nah. Jadi kaum muslimin secara umum punya hak, dan kerabat kita yang muslimin juga punya hak, tapi ada lebihnya, yaitu diantaranya soal apa? Warisan. Ya. Itu diatur dalam hukum Allah Azza wa Jalla. Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya ya'lamu ma yasluhu ibadahu min tawrithi ba'dihim min ba'din fil qarabati wan nasab. Allah itu tahu apa yang bermaslahat bagi hamba-hambanya, seperti saling mewarisi sebagiannya dari sebagian yang lain karena ada hubungan apa? Keluarga atau kerabat dan nasab. Dunat tawarits bil hilfi, bukan warisan karena sumpah. Wa ghairi dzalika mimma kana fi awwalil Islam, dan selain itu yang dulu pernah terjadi di awal-awal Islam. Kalau dulu ada warisan karena sumpah, itu sudah tidak berlaku. Yang ditetapkan kemudian adalah warisan karena ada hubungan apa? Keluarga, entah anak, ya, paman, saudara, kakek, ayah, ibu, dan seterusnya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita memasuki surat At-Taubah. Alhamdulillah selesai dari pembahasan surat Al-Anfal, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari surat itu. Di ayat pertama dari surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan berlepas dirinya dari Allah dan Rasulnya, ditujukan kepada orang-orang musyrik yang ada perjanjian dengan kalian. Tafsirannya, hadihi bara'atun minallahi wa rasulihi. Allah mengumumkan, membuat pernyataan berlepas diri, dan demikian juga siapa? Rasulnya. Sekalipun ada kaum musyrikin, kafirin yang terlibat perjanjian dengan kita kaum muslimin, tetap Allah itu berlepas diri dari mereka, berlepas diri dari orang-orang kafir dan musyrikin. Demikian juga Rasulnya. Ya. Wa i'lanun bittakhalli 'anil 'uhud allati kanat bainal muslimina wal musyrikin. Dan pengumuman dari Allah agar melepaskan janji yang pernah terjadi antara kaum muslimin dan musyrikin. Kapan ini? Ketika mereka, orang-orang kafir, musyrikin, ingkar janji. Ya. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang ingkar apa? Janji. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Fasihu, kata Allah, berjalanlah kalian wahai kaum musyrikin di muka bumi. Silakan berjalan kalian wahai kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Jadi ketika perjanjian itu ditetapkan berlaku selama berapa? 4 bulan. Ya. Silakan kalian berjalan di muka bumi selama 4 bulan itu. Wa'lamu, dan ketahuilah, kata Allah, annakum ghairu mu'jizillah, kalian itu tidak bisa melemahkan Allah. Artinya walau bagaimanapun kalian itu tidak akan pernah bisa lolos dari azab Allah azza wajalla. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan walau bagaimanapun Allah itu akan menghinakan orang-orang kafir. Kalian bisa bebas karena masih terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kaum muslimin akan melindungi kalian selama masa perjanjian itu. Kaum muslimin tidak akan melukai, mencederai kalian, apalagi membunuh. Tidak. Nabi pun menegaskan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang terikat dengan apa? Perjanjian, maka dia tidak akan mencium wanginya apa? Surga. Orang Islam berpegang teguh kepada hadis ini. Ya. Kalau memang ada orang kafir masih terikat perjanjian dengan kaum muslimin, gak akan diganggu. Orang Islam masuk ke negara yang mayoritas muslimin di mana-mana, ya, masuk ke sini sebagai dubes misalnya, masuk ke sini karena satu pekerjaan misalnya, ya, dilindungi oleh pemerintah muslimin, maka orang Islam gak boleh melukainya. Ya. Gak boleh mencederainya. Apalagi kalau sampai membunuhnya. Lebih celaka lagi kalau sampai ngebom rumahnya. Ya. Itu tindakan yang konyol, tindakan yang salah, dan bukan jihad yang seperti itu. Ya. Wajar saja kalau kemudian disebut pelakunya sebagai apa? Teroris. Wajar ya, karena ulahnya. Padahal sebenarnya sebutan teroris itu gak pas kalau disematkan kepada orang Islam. Tapi karena orang Islam yang melakukan tindakan konyol, gegabah, tanpa ilmu, akhirnya ya, sebutan itu melekat kepada orang Islam. Nasallahu salamata wal afiyah. Nah, kata Allah di ayat yang kedua, silakan kalian berjalan di muka bumi selama 4 bulan, tapi ketahuilah, Allah itu atau kalian itu tidak akan lolos dari azab Allah. Kalian enggak akan bisa melemahkan Allah, dan bahwasanya Allah itu akan menghinakan orang-orang kafir walau bagaimanapun keadaan. Tafsirannya, fasiru ayyuhal musyrikun fil ardi muddata arba'ata ashur. Kata Allah di ayat ini, silahkan kalian wahai kaum musyrikin berjalan di muka bumi selama rentang waktu 4 bulan. Ya, ketika memang perjanjiannya itu di waktu tersebut atau ditetapkan selama 4 bulan. Tadhabuna haitsu syi'tum, kalian bisa pergi kemanapun yang kalian mau. Silakan. Aminin minal mu'minin, dalam keadaan aman dari gangguan orang-orang yang beriman. Ya, bebas kalian. Inilah aturan Islam. Ketika memang perjanjian itu ditetapkan, maka orang-orang Islam harus menghormati perjanjian itu. Tak boleh melanggarnya. Dan Allah jamin orang-orang yang beriman itu gak akan ganggu kalian selama kalian terikat dengan apa? Perjanjian untuk tidak saling serang, ya kan? Silakan kalian pergi kemana saja yang kalian mau dalam keadaan aman dari gangguan mukminin. Wa'lamu, tetapi ketahuilah, Allah tegaskan di ayat ini, annakum lam tuflitu minal uqubah, kalian itu gak akan bisa lolos dari siksa Allah Azza wa Jal. Jangan mentang-mentang dibiarkan oleh orang-orang yang beriman, dibebaskan, enggak diganggu oleh orang-orang yang beriman selama 4 bulan, kemudian wah seenaknya melakukan berbagai hal dan merasa ini hari kemerdekaan kita, kita tidak akan mendapatkan siksa Allah. Nah, ya. Allah tegaskan kalian enggak akan pernah bisa lolos dari azab Allah Azza wa Jalla. Kafir tetaplah kafir walaupun terikat apa? Perjanjian. Ya. Mau kafir mu'ahad, mau kafir musta'man, apalagi kafir harbi, statusnya tetap apa? Kafir. Meskipun terikat perjanjian, kita gak boleh memberikan kecintaan kepada mereka. Tetap mereka itu sebagai musuh. Cuma soal mengganggu, nah ini yang diatur. Soal memerangi, ini yang diatur. Kita hanya boleh memerangi kafir harbi. Kalau kafir musta'man, kafir mu'ahad, gak boleh. Ya, ada ancamannya. Nah, dan kita gak perlu takut. Loh, mereka berlaku semena-mena. Gak usah takut. Karena Allah juga sudah menegaskan. Di ayat yang kedua di surat At-Taubah. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah wahai orang-orang kafir, kalian itu gak bakal lolos dari siksa Allah Azza wa Jalla. Wa annallaha mudhillul kafirin. Dan Allah itu tetap akan menghinakan orang-orang kafir. Ya. Wa mawruthuhumul 'ar. Allah akan berikan kenistaan kepada mereka fid dunya, di dunia, wan nar fil akhirat, dan neraka di akhirat. Jangan kemudian sekali lagi kita bilang, oh, kalau kafir mu'ahad dibiarkan, kafir musta'man dibiarkan, wah, mereka bisa-bisa nincak sirah, nincak hulu, tidak sopan, ini itu. Kepada kaum mukminin, sabar, tenang. Allah punya aturan dalam hal ini. Kita tetap tidak boleh mengganggu mereka. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu menghinakan mereka. Allah hinakan mereka di dunia, Allah hinakan mereka di akhirat. Ya. Nah. Qala wa hadhihi al-ayatu li dhawil 'uhudi al-mutlaqati ghairi al-mu'aqqatati. Ayat ini berlaku bagi orang-orang yang terikat perjanjian secara mutlak. Di antaranya 4 bulan tadi yang disebutkan misalnya, contohnya oleh Allah. Ghairil mu'aqqatati, bukan kepada yang terikat perjanjian tanpa durasi. Bukan yang terikat perjanjian tanpa apa? Durasi. Aw man lahu ahdun duna arba'ata asyur, bukan juga bagi orang-orang yang terikat perjanjian di bawah 4 bulan. Ya. Fayukammal lahu arba'ata ashur, lalu disempurnakan menjadi 4 bulan. Aw man kana lahu ahdun fanaqadahu. Dan tidak juga berlaku kepada yang terikat perjanjian kemudian melanggarnya. Sebagaimana yang tadi kita singgung, bagaimanapun kalau orang kafir melanggar perjanjian, maka kita sikat. Ya, kita perangi kalau mereka melanggar perjanjian. Mau yang 4 bulan atau yang di bawah itu atau yang lebih dari itu, ya, yes. Kalau orang kafir melakukan pengkhianatan, ingkar janji, maka berhak diperangi oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman. Itu yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dan hal yang jangan kita lupa adalah bahwa Allah berlepas diri dari semua kaum musyrikin kafirin, baik yang terikat perjanjian ataupun yang tidak. Ingat di ayat pertama Allah katakan bara'atun minallahi wa rasulihi. Ini sebuah pernyataan Allah berlepas diri dan rasulnya dari orang-orang kafir musyrikin. Ya. Karena khawatir ada sebagian orang Islam yang memahami Kalau orang kafir, musyrik yang terikat dengan perjanjian, maka mereka bagian dari kita. Nah, ini keliru, ya. Ini keliru, jangan sampai salah paham. Makanya Allah tegaskan di ayat pertama dari surat At-Taubah. Inilah pernyataan berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari kaum musyrikin yang terikat dengan apa? Perjanjian. Disebutkan secara khusus yang terikat dengan perjanjian. Kalau Allah berlepas diri dan Rasulnya dari orang-orang kafir yang terikat perjanjian, apalagi yang apa? Yang tidak terikat dengan perjanjian, ya. Nah. Khodibillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.